Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إلى بصير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Ayat menika asbabun nuzul bab temurune. Dawuh-dawuh wahyu saking Quran menika saben-saben ayat wonten sebab temurunipun, ono masalah. Istilahnya ayat-ayat Quran asbabun nuzul, menawi dawuh hadis asbabul wurud. Sebab temurune ayat menika nalika badhe perang Uhud. Perang Uhud niku tahun kedua Hijriah. Jeneng Nabi kinten-kinten sampun yuswa 50 gangsal wonten Madinah. Wonten perang namine perang Uhud. Sebab ajang perang tengene Gunung Uhud. Ngatane iki kangge bapak-bapak lan ibu-ibu sing sampun nate tindak haji, saora-orane umroh saged mirsani nalika perang Uhud ajange nangdi. Perang jaman riyen mboten enten bedhil, mboten enten pistol, mboten enten bom. Alat senjata ingkang dipun nggih pedhang, tombak, panah, selo niku. Nalika perang Uhud cara hitungan umat Islam kalah. Seje nalika perang Badar sakderenge Uhud umat Islam menang. Niki kekalihipun sing mimpin perang jeng Nabi. Ning ampun ngantos grenjel, lho Kanjeng Nabi le perang kok kalah, le ndonga gak iso tapi mau payah niki mbahnya. Nah, diwangsulake Gusti Allah pancen gawe ngono. Nek donya menang terus sudah ono, kalah terus ya ora ono. Ya menang, ya kalah, padha karo wong mbet gawe. Ya untung, ya rugi. Cuma bedane nek mbet gawe, nek untung ora tau kandha wong. Nah, nek rugi anggar wong dikandani. Lho niku bedane teng riku niku. Perang Badar wong Islam sing gugur namung 11 tiang kafir sing gugur sing mati 70 sing ditawan 70. Nah perang Uhud diwale wong Islam sing gugur 70, wong kafir namung 23. Sing dadi masalah nalika Pak Li enjing Nabi namine Hamzah. Kula matur Pak Li sebab umure Hamzah kalen jeneng Nabi, sepuh Hamzah namung kaot 2 tahun. Kacek 2 tahun. Mulane Pak Li. Kejawa Pak Li, Hamzah kalen jeneng Nabi iku termasuk dulur pasusun. Akhun minar rodo, dulur pasusun. Sampun pejah niku jasate di hotel-hotel wong kafir. Irunge diteges, kuping kalie diketok, zakare pringsilane diketok, madarane diroceh-roceh dibelah mulai dodo ngantos puser, atine dijikuk dikemah-kemah karo gerwani Mekah sing jenengane Hindun. Sing roceh-roceh kados ngoten niku namene Wahsy. Ya. Irunge dadi gruwung, kupinge potol ya niki. Ngantos jeneng Nabi sempat emosi nesu. Wallahi la umassilan nabi sab'ina minhum makanak. Demi Allah, kangge ijole panjenengan Pak Lek, kula badhe ngroceh-ngroceh 70 weluk-weluke wong kafir. Kanjeng Nabi bersumpah wallahi. Sareng kanjeng Nabi sumpah kados ngaten. Niki sampean ampun medhun jeneng Nabi, ampun medhun. Kok upamane sederek jenengan diroceh-roceh tiyang kados ngoten, sampean gadah kekiatan, mesti langkung ladak maneh. Ladak maneh. Lah kanjeng Nabi wong nabi ana batas sih. Lagi ngendikan kados ngaten, Jibril mandap. Wa in aqabtum lamun bales sira kabeh fa'aqibu mongko bales sira kabeh bimislima kelawan padane barang uqibtum kang disiksa sira kabeh bi kelawan ma. Arti bebas nek bales yo bales ning sing setimpal mosok dibales siji mati pateni siji diroja-roja siji balas 70 diwoleh no. Wala in sabartum lan saekti lamun gelem sabar sira kabeh gak usah balas lahuwa mongko sakti utai sabar khairun iku luwe bagus li sabirin kanggo wong sing podo tahan-tahan uji. Kowe gelem sabar gak usah bales luwe HP ngeten iki bales hukume mboten wajib niku ngetrapake hukum ngeten iki bales hukume mboten wajib sebabe napa mergo ana korenah. Korenah niku tanda-tanda tanda-tanda bahasa. Nek kowe gelem sabar luwe hampe, nek dak bales luwe hampe, berarti bales mboten wajib. Lah ngeten iki nek kecekel tiyang sing keras-keras sing diwaca separuh sing Arab sing buri dak diterusno niku nakale niku. Dadi garis keras ku dalile niku wa in aqabtum fa aqibu bimislima uqibtum bih. Mandek sadaqallahul azim. Wala in sabartum gak diwaca. Kersane panjenengan saged paham. Ya, yang lain ana wong Islam sing keras, ana sing lunak. Nah, sing keras lin dalil separo soalnya. Ya, dalil separo. Nah, dalil separo namanya mboten dalil Quran. Dalil napa? Dalil separo Quran. Niki sing atas-atas. Akhire jeneng Nabi ngendika. Nggih. Gusti dalem badhe sabar. Malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Gusti. Masyarakat umat kula sampan paringi pitedah. Jalaran do dereng sempirso. Terus kanjeng Nabi rene sumpah. Sumpah nek dilanggar ono kafarate. Sumpah nopo mawon dilanggar ono kafarate. Pamane sampean no, bersumpah demi Allah aku rak bakal rabi umpamane nah. Upamane nek umpamane ndak maneh aja dianu nek upama ngene ku rabi ta ora rabi nah mau kadung sumpah dikafarati La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Dhalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wa hadu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum adil 'alaikum tashkurun. Nek kadung sumpah sing kurang nguntung ke ali rabi ku untung kurang nguntung ke langgar sumpahmu carane bi di kafarati kafarate sumpah macem telu siji aweh pangan wong miskin 10 iji. Nomor loro aweh sandang wong miskin 10 iji. Nomor telu merdeka ake budak. Lah merdeka ake budak no Indonesia ka ono. Dadi sing ono karek milih loro. Golek wong fakir miskin 10 iji mbok wae panganan apa sandangan. Nek sing dimaksud panganan beras. Wong siji sak mut iku setengah kilo. Dadi wong 10 5 kilo murah. Kafarate sumpah murah. Niki aturane diwehi keterangan. Dadi sing kadung sumpah-sumpah bregedeg niku nek sing ora nguntungake langgar. Utawa ngaweh sandangan wong 10 tukokno sarung siji-siji. Atau kaos siji-siji. Tapi gak kena tukokno pestangan. Pestangan ora dudu sandangan pestangan niku. Kaos atau sarung celana isi-isi tapi murah beras terus terang mawon murah beras iku ya upamane ra duwe beras wae ra duwe poso telung dino lan ora kudu nuli-nuli tapi nek kanggo kita poso karo beras murah beras limang kilo mbok golekno sing telung ewu sekilo ning 15 ewu niki iku sumpah atus piye nek bar sumpah terus rabi ngono iki aturane ya dadi Islam iku enak ya wa ma ja'alallahu alaikum fiddini min haraj wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj aku mau radikawi angel dining Allah dalam dikawi gampang kanjeng Nabi lajeng dikafarati lah sing endah sing mateni paman Hamzah Pali Hamzah namine Wahsy. Niku pamane kula jenengan. Jerek jenengan dipateni duroteh-roceh mesti sama ninting-ninting nganti turun pitu atake. Kanjeng Nabi mboten. Niki sing hebat sipate jeneng Nabi. Sahabat diundang. Wahsy parane wonten apa jeneng Nabi kon tobat kon masuk Islam sahabat enggal dawuh jeneng Nabi Wahsy kowe kon tobat tobat ya tobat gampang wae tobat tapi carane piye Wahsy niku wong keras dak cara kudus dagel carane tobat piye diwacana karo sahabat illa man taba wa amana wa amila amalan salihah tobat iman ngamal saleh matur. Piye? Bali matur. Ayo piye? Ora sanggup. Leren wa amila amalan sholihan amal soleh. Dadak bengek. Nek tobat iman aku sanggup. Leren ngamal soleh kon poso, tahajud, witir, abet. Nek tobat iman aku gelem. Sahabat Bali. Ya Rasulullah, piye? Mboten purun. Sebab e. Wa amila amalan sholihah. Ngamal soleh. Mboten sanggup ya, Mbak. Ya Mbak ini kudang berdudak. Ngaku berdudak. Lah ngeten iki jeneng Nabi seneng. Wong berdudak ngaku berdudak seneng. Apik. Sing susah ku wong berdudak etok-etok halus niki bahayane, bahayane. Ya, wong elek ngaku elek niku bagus. Nah. Sarang tu kijeng Nabi nembe saantara Jibril mandap nyampe ke ayat qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar juz 24. Maknane dawuh sira Muhammad, he para kawula kawulaku sing blubuh-blubuh sing bedudak-bedudak, aja putus asa sira kabeh saking rahmate Allah. Allah sanggup ngapura sekeh dosa, ancen Allah pengampun lan penyayang. Sahabat diundang baleni Wahsi napa jeneng Nabi. Iki ana ayat rada murah. Niki. Sampeyan nek ngerti keindahane Quran. Iki ana ayat rada murah. Gandani baleni. Wahsi ana apa maneh? Kowe kon tobat masuk Islam. Moh amal sae ora. Iki ana ayat rada murah. Diwaca pancen wong Arab. Maca Quran terus langsung reti. Yo nek iki aku gelem iki. Aku tobat. Yo senajan aku disindir blubuh bedudak pancen tak akui, aku blubuh bedudak tak akui. Tapi rahmati Allah jembar. Aku tobat, matur nggih Nabi, sanggup. Nah, terus maca syahadat. Niki. Niki sampean sekersane ngertos jeneng Nabi wong jiwa besar. Umate ana sing alus ya dirumati, sing kuasar ya dirumati. Lah niki pemimpin-pemimpin sak niki ning kedah saged ngrumati sing alus, sing kasar ngono lho. Aja sing alus-alus entok niku. Sing kasar-kasar ya dirumati aturane ngono. Akhire masuk Islam. Sareng pun masuk Islam Wahsi nginting-nginting kancane sing bedudak ngaku dadi nabi. Namine Musailimatul Kadzab. Bangetan kancaku Musailimah. Dek iku bedudak karo aku padha. Dek ngaku dadi nabi. Aku bedudak-bedudak tapi ora ngaku dadi nabi, ora pantes nabi bedudak. Oh, awas tak runduk dek. Niki. Sida diparani Musailimah dipateni gorok niki. Arane biasane wong nakal ku sing mateni wong nakal, padha nakale niku. Dene wong nakal karo wong nakal niku mboten seneng. Upamane seneng sementara. Dalile nek surat kabar Jawa Pos 11 tahun yang lalu. Oh, tak waca niku. Surat kabar Jawa Pos 11 tahun yang lalu. Ana copet kecopetan kok muring-muring. Niku dalil kula. Mestine copet kecopetan. Alhamdulillah kepada kanca dhewe sedekah sirri. Wah, kan ngono walane. Sedekah sirri. Sakmene wong haji niku karo wong haji seneng. nek nyilih duit pun mundut piyambak ngoten wis ora usah bayar ngono niku nek wong haji-haji nika. Nah, copet karo copet mesti ning ngono. Nah, tapi muring-muring berarti ora seneng. KKN musuh KKN mboten seneng. Upama seneng sementara. Iki carane. Oh, dalil ngoten niku. Dalil ini surat kabar. Nah, ada copet kecopetan Jawa Pos 11 tahun yang lalu. Tak apal niku. Akhirnya badane madani Musailimatul Kadzab rumangsa bangga nanti ngendi ke wahsi qataltu khairan nas wa qataltu syarran nas. Aku wis tau matani wong apik lakune ning aku wis tau matani wong sing elek lakune dadi buk raja dipiji-piji dhewe. Niki nek nuju dipoyoki kancane sahabat-sahabat sing moyoki. Wahsi, kowe ku padha-padha sahabate jeneng Nabi kok mbedudakem nene. Palik mbok patene. Kaja ngelek-ngelek. Nginting-nginting elek kudur. Apik ku dak mbok waca. Mau aku matene Musailimatul Kadzab mesem gampang lho. Kowe tau matene Musailimatul Kadzab? Kok tau? Apik aku ora malah. Oh, dipoyoki males nih. Nih, tadi abek nih. Oh, niki temurune ayat wa in aqabtum. Niki nek sampean waca separo kuwi dadi wong keras. Nek dadi wong keras ora pas Quran. Lah pas deh setengah Quran. Nih. Mangke sampean genahke ayate sampean waca juz pira surat apa. Nggo genah-genahan. Ya. Wasbir lan sabar sira Muhammad wa ma sabruka lan ora ana utahe sabarmu illa billahi kejaba hasil kelawan pitulungane Allah. Kowe iso sabar iku pancen entuk pitulung. Nek ora entuk pitulung, sabar kok angel. Dadi paringan sabar. Nahan nafsu. Angel wong sabar. Sajake nek diwaca ya gampang, sing sabar. Wong kula nate kare kanca. Gegeran haji. Masalah bis. Rayaan bis Kudus karo Pekalongan. Ini peristiwane. Lah panitia Jawa Tengah ora tak kandakno sapa wonge niki tahun 82 tahun 82 kula haji sepisan dadi peristiwa niki sampun 12 tahun. Wong kurasi neni bis mesine kanggo Kudus diwina ring ngene Pekalongan ngamuk kepalane lho. Aku nang sabar, wah sabar, ape tak taboki kon sabar ngono. Niki. Saestu niku. Wong dadi cekwat nganti tekan Kudus niku. Tapi akhirnya ana sing misah. Lho dadi sabar kok angel, sabar. Latihane ya kudu iso nahan nafsune dhewe. Lah Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah sing sabar. Lan Kanjeng Nabi saged wala tahzan lan ora usah susah sira Muhammad alaihi ngatasé wong kafir. Nek ana wong kafir mbok dakwahi ra gelem masuk Islam, kowe ora usah susah. Tugasmu iku nyampeke wahyu. Ora tugas ngislamno ora. Mulane pemedar sabda niku tugase nyampeake mau itu. Wonge nganut yo lah, dak nganut ora apa-apa. Tugas wis disampekno. Tapi biasane sok jelu. Jelu niku apa jelu? Jelu niku mangkel sing banget niku jelu. Ini bahasa pagungan niku jelu. Atawa gondhuk kiyu. Kanjeng Nabi ora usah prihatin. Wala takulan ojo no siro Muhammad fi daikin in dalam kerupakan mimma saking baram yang kuruna kang podo ngreko ngreko sapa wong kafir ing mah. Nek kowe direko-reko arep dipateni, arep ditangkap, ora usah sempit. Gusti Allah sing balas. Wallahu khairul makirin. Kowe ora usah ribut. Kanjeng Nabi sebagai manusia biasa kadang-kadang sok miris. Tapi ba'dane ana dawuh wala taqu fi dzaikim mimma yamkurun, Kanjeng Nabi lajeng kendel. Ora iso. Wong kafir ngreko kuwi ora iso. Nah, Kanjeng Nabi badhe pindah ke Madinah, griya pun dikepung. Coro akal, coro rasio mati, coro rasio mati. Pemuda-pemuda pilihan wakil sak Mekah, daerah desa diwakili siji, kumpul pemuda-pemuda nguwe pedang dalam Kanjeng Nabi dikepung. Arae dalam Kanjeng Nabi Mekah niku nek Masjidil Haram niku sini. Kula nek mestane ngidul. Ngidul. Kadang-kadang nek pun teng Mekah, kidul lor kurang paham semarane dadi. Dikepung. Kanjeng Nabi sih teng dalem, ayem sebabe napa? Wis dijamin. Dijamin dening Allah. Ayam. Sarang pun Kanjeng Nabi wasiat datang Sayyidina Ali, Ali kowe turu nang kamarku. Amanat-amanat sing hubungan sesami gesangking kok sampekno. Aku pindah ring Madinah. Lho niku pemuda-pemuda ning Joko nu rapat. Kamarin dengan Nabi diinceng konjopo rumah sana Sayyidina Ali disengguh jeng Nabi mereka kemule jeng Nabi disesare dijarno ditunggu. Nah, dan ini berarti dalamnya jeng Nabi ini mboten saya ngono omah kok gonturu diinceng konjopo katok ini dalamnya jeng Nabi. Jadi rumah sangat sederhana. Terus Kanjeng Nabi mios pintu gerbangnya nyawuk lebu mau surat Yasin tumuki fa'aghsainahum fahum layub sirun lebu ditaburake. Pemuda sing Joko ngantuk kabeh. Niki sambangan prakteknya gak iso. Kula tantang sampean. Gak iso. Nek kurang percaya sampean mundut lebu, sampean macane Yasin terus kepyur kaya ngriki karo wong malah do muleh. Nggih. Niku iso ngantuk kabeh. Niki mboten saged ditiru, mboten saged ditiru. Saestu. Ya. Tapi nek nuju kepepet. Nah, nek nuju kepepet sampan keadaan mazlum insyaallah sakit. Keadaan mazlum dicari-cari wong terus sampan mantep insyaallah nek niku ngoten mawon nek kula muni insyaallah nek dak iso sobek ngono wae lah apa teh lange nek dak iso kan sobek. Makanya Kanjeng Nabi ayem terus dilangkai melaku nondalan kepada Abu Bakar Siddiq terus delik nangane gua sahur. Gua sahur mboten gua khira mboten gua sahur. Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Saat temne Allah iku menyertai wong akeh kang padha takwa sapa ladina ngreksa awake sangka lakon kekufuran kemaksiatan lan selalu nderekake dawuh perintahe Gusti Allah. Niki sing diarani alladzina taqo. Walladzina hum muhsinun lan wong akeh hum kang utahi ladzina muhsinun lan wong sing agawe bagus. Apa bedane? Muhsinun niku ketaatane, kesabarane sebab dipitulungi dening Allah. Nek takau ling reksa dengene kekufuran lan kemaksiatan. Gitu. Lah tengene ma'iyah, ma'iyah, ma'ah, ma'i. Allah menyertai. Niki ampun ngantos dipun paham Gusti Allah terus jejeran karo wong sing takwa, linggih bareng mangan bareng ojak ngono maksude. Menyertai niki ma'iyatan maknawiyatan. Ora iso dingeti mripat. Dados sekehe wong mukmin sing takwa pasti ampun insyaallah. Nek sampean maknane Quran ampun nganggo insyaallah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Napane innallaha ma'al ladzina taqaw. Wong sing takwa pasti ditulungi Allah, disertai Allah. Niki pasti, pasti. Cuma jenengan niki takwa tenan katut nang ngene ayat niku napa mboten? Apa setengah takwa? Lah niki sing grayang awake dhewe-dhewe. Kadang-kadang nek subuh nang masjid ngono ku tasbih tenanan. Ya, wis tenanan. Tapi kok nek medun ke masjid wis diwine. Lah niki setengah takwa. Padahal sing disertai dening Allah itu wong sing takwa. Pokoknya muttaqin mesti disertai Allah, tegese dipitulungi dening Allah. Lah ma'iyah menyertai niku ana sing bersifat khusus, ana sing bersifat umum. Sing bersifat umum sekehe makhluk mesti di upakara dening Allah, pasti niki umum. Sekehe makhluk sing takwa sing ora takwa niku di upakara istilahnya tegese diperhatekna dening Allah. Tapi ana ma'iyah sing khosoh yaiku dipitulungi lan diridani. Niki khusus muttaqin lan muhsinin. Padha uga nalika tasih sugeng urip utawa wis kapundhut. Dadi ridane Allah ring ngene muttaqin lan muhsinin niki terus mboten putus-putus ngantos jenengan dumugi swarga. Muttaqin mulai nak dunia nganti swarga niki tetap diridani. Sing penting niku kita iki klebu muttaqin apa mboten niki lho sing dadi masalah. Angger muttaqin pasti. Mulane ziarah ning ngene wong saleh-saleh muttaqin. Khidmah ning ngene muttaqin iki nalika tasih sugeng ahyaan, nalika sampun sedo amwatan sami. Sami. Sami sagete. Cuma ziarah ning ngene wong saleh sing tasih sugeng langkung utami tinimbang ziarah wong saleh sing pun kapundhut. Ziyaratus sholihil hayyi afdalu min ziyaratis sholihil mayyiti. Cuma ana perbedaan. Tapi sami kesunatane lan sami afdale. Pun telas surat An-Nahl dumugi muhsinun. Terus nyandak surat Isra. Suratul Isra makkiyatun. Illa wa ingadu la yaftinunaka al-ayatis saman mi'atun wa asru ayatin awa ikhda asrata ayah. Surat Al-Isra bungso Mekah temurune kejawi ayat wa ingadu la yaftinunaka wonten wolung ayat. Niki madaniyah. Jumlah wonten 110 ayat utawi 111. Nek wonten ngeten iki ampun keliru tampi, mboten kok ayate ditambahi mboten. Wonten ayat setunggal direken loro, ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Kelawan nyebut asmane Allah kang sifat Rahman lan sifat Rahim. Subhanalladzi kelawan moho suci nizat asro kang ngelakoake sapa ladzi bi abdi kelawan kawulane yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem malam hari ing dalem wektu bengi. Nama surat saged Al-Isra. Lan wonten sebutan nama maneh surat Bani Israel. Kadang-kadang disebut surat Subhana. Mergo kawitane pas Subhana niki nama-nama surat. Lah wonten ing mriki niki wonten rahasia bahasa sing luar biasa. Siji Asra. Nomor loro Lailan. Kanjeng Nabi dilakokke, di Isra'ke. Ampun keliru, Kanjeng Nabi melampah dhewe keliru. Mulane nalika mandhap saking Mi'raj, Kanjeng Nabi badhe nyampeake berita. Pun ditunggoni Abu Jahal lan sak kanca-kancane, malah ling laroi niku rada saru Muhammad sadake kok njetung ana sing dipikir. Ni Abu Jahal. Iya, aku arep nyampekno berita mau bengi aku di Isra Mi'rajake Gusti Allah. Mau bengi. Ini kadang-kadang sewonten sing kesalahan lenerangake Kanjeng Nabi Isra sewengi niku salah. Lailan niki dzaraf. Dzaraf, tapi waktu dzaraf zaman. Le Isra mboten rino. Ling Isra waktune bengi. Malah diterangake tengene tafsir Sawi ana sing nerangake namung kira-kira petang jam telung jam. Jadi cepat banget. Nalika berita Isra disampaikan, Abu Jahal nanggapi Muhammad. Kowe ku biyen-biyen ya wis tau goro ning ora nganti meneni gorohmu. Ning iki esuk kok bangeten le goroh nganti ora masuk akal. Niki. Sebabe napa? Umume wong Mekah niki ngeten nggih, Mekah niku kidule Madinah, Madinah niku kidule Syam Baitul Muqaddas. Dadi teko Mekah niku para wong kafir Quraisy nek nuju dagang ring Syam liwat Madinah niku numpak unta. Ceritane iku ngantos kadang-kadang nek cepet setengah wulan lagi tekan, kadang-kadang sebulan numpak unta nggawa dagangan. Nah Kanjeng Nabi ditempuh namung sekelibatan. Aku lirak percaya nemen. Mergo pikirane pikiran numpak unta nek durung kenal buruk. Durung kenal buruk. Nah Abu Bakar Siddiq takoi karo Abu Jahal nek kowe bebo. Padha abune tapi sing siji Bakar sing siji Jahal. kueling ana ke Madura ana wong jaluk jengen kene kelucu no. Kalau kada anak lanang namine sinten Abu ngono wae. Lho mboten enten terus e engko ndike nek apik Abu Bakar nek elek lakune Abu Jahal ngono wong lucu niki kene. Dadi jenakna wong jenakna Abu engko nek apik lakune Bakar nek elek lakune Jahal. Lah niki ngaten Abu Bakar memahami bahasa Asra. Kanjeng Nabi ora mlaku dhewe, dilakono. Apa maneh kok sewengi, semenit iso. Cara gadokno rasio, sami kalih upamane jenengan reti kutu busuk tinggi. Tinggi teko Jember ring masjid menara mlaku dhewe. Kan wulanan. Uranan. Tapi nek tinggi mau manggon nang kethu. Nang kethu digo wong wonge mau ning masjid menara, linumpak pit montor, kan cepet tinggi. Balik nenek Jember kondo, aku mau Isra. Ning ndi? Ning masjid menara. Pirang jam? Rong jam. Walah mlaku nang rembete ngono kok rong jam tekan kono. Kowe tak kepenyet montor. Lho wong aku numpak montor e malah kok. Kowe iso numpak montor? Iso, aku mung kono ngun kethu kok. Malah nek kono rame nene ana wong ngantuk pirang-pirang. Tinggi kok enggak saki. Aja ngono. Ya ora apa-apa wong tinggi sing enggak saki ya ora apa-apa ngono niki. Iku tinggi-tinggi Abu Jahal rak percaya. Lah tinggi-tinggi Abu Bakar percaya. Niki sebabe nangon Asra. Niki. Lailan aja dimaknani sewengi. Keliru. Nek sampean maknani sewengi diarani rak ngerti nahwu. Lailan iki dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Dadi waktune bengi. Minal Masjidil Haram saking Masjidil Haram yaiku Mekah. Ilal Masjidil Aqsa marang Masjid Aqsa yaiku Baitul Maqdis kenging Baitul Muqaddas kenging. Ya. Kok nganti disebut Aqsa sangko adohe. Itu kan jarak jauh Mekah ring Masjidil Aqsa adoh banget. Wong Mekah dugi Madinah mawon jamaah haji pun nate pirsa. 780 kilometer. Iki sing mantep. Lah sing dugi Baitul Muqaddas langkung tebih malih nempak unta lan nempak bis ngono ya rada enteng nempak bis anggar supire wis diweki ya rada cepet engko nek wis supire rak diweki dhuwit suwi iki ati iki ngati Masjidil Aqsa masjid sing poto nah niki lah diterangake iki tengene Quran minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ora diterangake titiane apa. Jenabi Isra saka Mekah ring Syam Baitul Muqaddas. Wong ora percaya Isra Jenabi kufur. Sebab apa? Nas. Dalile nas. Cetha Asra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa cetha. Wong ora percaya wong Islam sapa wae khas awam tetep kufur ra percaya Isra nek ra percaya Mi'raj ana khilaf nek wong khas kufur nek wong awam fasik sebabe napa sebabe dalile Mi'raj nek ngene Quran ora soreh ora soreh dalile nak ngene surat An-Najmi juz 17 namung wala qadra ahu nazlatan ukhra kanjeng Nabi dipiringi mirsani malaikat Jibril ambal sing kedua fi sidratil muntaha nak ngene sidratil muntaha niki niku namine dalil isyarah kanjeng Nabi mirsani malaikat Jibril ping kalih sepisan nalika nak ngone dhuwur bumi nak ngone gua khira nomor kalih nalika nak ngone sidratil muntaha. Sidratil muntaha niku sak ndure langit sapitu. Ngoten niku nek kanggo wong khawas, wong sing wis ngerti bahasa balaghah kok nganti rak percaya mi'raj kufur. Nek wong sing awam, wong sing ra ngerti bahasa cukup fasik. Fasik ku dosa gedhe. Alladzi barokna kang wus paring barokah ingsun Allah haulahu ing sak kiwa tengene Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yaiku Baitul Muqaddas. Kiwa tengene iki dibarokahi Allah buah-buahan, kali-kaline bengawan, nilai-nilai sae sangat. Rene wis disabda nang Al-Qur'an, delalah Masjidil Aqsa niku pancen anu. Kiwa tengene niku subur ngoten, subur. Linuriyahu tak isra'ake linuriyahu supaya ngeningalake ingsun Allahu ing Muhammad ing abdi min ayatina saking pira-pira pertanda sing nadhakake kekuasaan ingsun. Diterangake macem-macem sing dipirsani jeneng Nabi. Ngalame mawon disebut nganti ngalam papat. Siji ngalam nasut. Nomor loro ngalam malakut. Nomor telu ngalam jabarut. Nomor papat ngalam lahut atau istilah liyo ngalam zohir, ngalam batin, ngalam sirri telu, nomor papat sirrus sirri. Jadi Kanjeng Nabi dipirsakake ngalam matem sekawan. Nek kula jenengan, nah niki kula terangake ngalame. Ngalam nasut, ngalam dohir iku ngalam sing iso kita tingali, iso kita grayang, iso rasake. Ngalam lahut, ngalam nasut. Kados kula pinanggen jenengan, panjenengan besok bangunan-bangunan sing endah, iso didemek, iso diranek nempat panganan, iso dirasakake niki namine ngalam nasut. Nasut utai zohir. Nomor kali ngalam malakut. Ngalam malakut itu ngalam sing saged panjenengan pirsani ning dereng nate sampan jajah. Contohnya langit. Sampan saged mungal. Nok langit ono bintang-bintang. Iso nerangake ono srengenge, ono simbulan, macem-macem. Iki ngalam malakut. Tapi nek jenengan ditakoki srengenge iku benda apa sak benere? Sampan mboten badhe saged jawab. Bulan ku apa? Teko apa? Nih, mboten saged jawab. Iki namine ngalam malakut. Nomor telu ngalam jabarut. Ngalame barang-barang sifat atau benda-benda sing panjenengan dereng saged ningali tapi sampean pun yakin. Contohnya swarga. Nek ana ngomong swarga sampean mesti sami'na wa atana benerake ana widadari. Tapi jenengan dereng ngerti swarga ku piye? Panjenengan Nabi pirsa swarga. Pirsa neraka, pirsa bulan, pirsa srengenge diduduhake. Ngalam jabarut. Nek surya bulan ngalam malakut. Nomor sekawan ngalam lahut. Kanjeng Nabi dipirsakake zate Gusti Allah bila kaifin walan khisur. Niki sekawan Kanjeng Nabi paham. Mulane Kanjeng Nabi badane Isra Mi'raj welas asih karo masyarakat luweh banget lah sih. Nek sedurunge rada keras, badane Isra Mi'raj langkung welas asih. Mergo masyarakat ki dikandani swarga, wong durung reti swarga. Kowe nek iso ngene-ngene, nek gelem ngene, nek gelem anu poso, gelem iktikaf, gelem ngaji, bakal swarga. Ning ngono tok, ning swarga ku apa? Dereng ngerti. Lah Kanjeng Nabi wis ngerti kahanane swarga. Mantep. Mulane Kanjeng Nabi nyakeni dateng para umate niku disakeni. Innahu huwas sami'ul basir. Niki innahu saged dhamire dirujukake dengene Allah. Innahu satemne Allah wa ya Allah as-sami'ul basir iku zat kang midanget lan zat kang mirsani. Ayil alimu tegese ngudaneni bi aqwalin nabi. Ning ana sing ngartekake innahu rujuke ring Kanjeng Nabi. Niku sing endah niki. Kanjeng Nabi iku as-sami'ul basir. Tapi ampun ngantos keblabasan. Kanjeng Nabi sami mboten kados samike Gusti Allah. Kanjeng Nabi basir waspada ora kaya basore Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku nek tindak wong sing namburi niku Kanjeng Nabi pirsa. Nek sak kita ngaten iki sing ditingali ra sing isa didelok mripat. Sing mburi ora katok. Kanjeng Nabi pancen ro'a man khalfahu kaman ro'a man amamahu. Ngerti sing nak mburi padha karo ngerti sing nak ngarep. Kanjeng Nabi nak donya diparingi saged mirsani swarga. Iku khusus Kanjeng Nabi. Innahu huwas sami'ul basir. Ngeten ning antuk ampun ampun keblabase. Nek ngono Kanjeng Nabi karo Gusti Allah ora padha mboten. Tengene Quran ku wonten sipate Gusti Allah diterapake dening Allah ring Kanjeng Nabi. Inna rabbakum laraufur rahim. Sak temene pangeranmu ku zat sing sangat welasih. Niki sipate pangeran. Tapi wonten laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah akhir juz 11. Kanjeng Nabi niku raufur rahim. Niki teng Quran. Terhadap wong mukmin raufur rahim banget. Welas asih. Niki diteneng Al-Qur'an. Ngene ampun bingung. Raufur Rahim kanggone Kanjeng Nabi mboten kados Raufur Rahim kanggene Gusti Allah. Summa qala wa atainal Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan ya fi ni'ama wa mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil 'alamin.